Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Muttaqin di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Para pendengar Radio Roja Cilengsi, Radio Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang. Pendengar Radio Al-Bayan, Cianjur. Pendengar Radio Riyadul Jannah, Tasikmalaya. Radio RIS di Kebumen. Suara Kalbu di Pangkal Pinang, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru, dan radio-radio lain yang ikut merelay siaran ini. Juga pendengar melalui streaming di mana saja Anda berada. Juga pemirsa TV Roja, di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook, radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Dan bahasan kita sudah sampai pada bab tentang hukum menggambar. Sudah dua hadis yang kita bahas dalam bab ini. Kita lanjut ke hadis yang ketiga. Walahuma an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam waliyadzu billah. Kata Nabi SAW, seluruh tukang gambar berada dalam neraka. Nanti kita rinci yang dimaksud tukang gambar di sini itu tukang gambar yang bagaimana. Terus akan dijadikan dari setiap gambar yang dia buat satu jiwa. Lalu dia diazab dengan hal itu di neraka jahannam. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, juga Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan hadis ini sahih. Ini hadis yang ketiga. Ketika menjelaskan hadis ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa perkataan kullu musawwirin finnar, semua tukang gambar berada dalam neraka, lafaz kullu di sini disebut min a'dhami alfadil umum, termasuk lafaz umum yang paling agung, yang paling mencakup, berasal dari kata al-iklil. Iklil itu sesuatu yang melingkupi hal lain. Maka itu dari sana dibentuk kata-kata kullu dengan makna seluruhnya. Mencakup baik yang digambar itu adalah hewan, manusia, pepohonan, gunung, atau atau lautan atau apapun, ini awalnya maknanya demikian. Tapi kalimat selanjutnya, yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan, lalu bakal dijadikan ruh atau jiwa dari setiap gambar yang dia buat lalu hidup. Lalu makhluk hidup yang sudah diberi ruh itu mengadab, menyiksa si penggambarnya itu di neraka jahannam waliyadu billah, yang menunjukkan bahwa gambar yang dimaksud dalam hadis ini yang menyebabkan pelakunya diadab adalah orang yang menggambar makhluk hidup yang bernyawa seperti manusia ataupun hewan ataupun yang lain-lain, ya. Bagaimana bentuk adabnya nanti kita akan bahas pada penjelasan-penjelasan yang berikutnya. Qauluhu kullu musawwirin finnar, setiap tukang gambar berada di dalam neraka. Apakah yang dimaksud di dalam neraka di sini kekal selama-lamanya ataukah sementara? Ada beberapa sekte di kalangan kaum muslimin seperti Mu'tazilah dan Khawarij yang menyatakan bahwa masuk nerakanya tukang gambar ini abadi, kekal selama-lamanya. Karena menurut Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu kafir, murtad, keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka. Menurut siapa itu tadi? Mu'tazilah dan Khawarij. Siapa Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah orang yang taqdimul aql anin naqal, mendahulukan akal daripada wahyu. Dia memahami segala sesuatu dengan akalnya. Akalnya menjadi standar benar salahnya sesuatu. Kalau ada ayat yang bertolak belakang dengan akalnya, itu ayat ditakwil. Maknanya menjadi sesuai dengan akal fikirannya. Kalau itu hadis, walaupun sahih, tapi bertolak belakang dengan akal, ditolak. Sesahih apapun hadis itu. Itu Mu'tazilah. Dari metode berpikir seperti ini, dari cara memahami agama seperti ini, lahir banyak penyimpangan dalam hal keyakinan, termasuk amal. Salah satunya Mu'tazilah menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak mukmin tapi juga tidak kafir. Disebut mukmin tidak karena dia melakukan dosa besar. Disebut kafir tidak karena masih ada iman. Berada di tengah-tengah antara kedua itu. Disebutlah dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Tidak mukmin, tidak kafir. Dan ini bermula dari seorang ulama besar yang memiliki majlis dan memiliki banyak murid yang terkenal, nama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Nah, lagi ngajar, ada orang bertanya, wahai imam, bagaimana dengan orang yang melakukan dosa besar, apakah dia muslim atau kafir? Belum Imam Hasan Al-Basri menjawab, muncul atau berdiri seseorang, menurut saya orang itu tidak mukmin juga tidak kafir, tapi berada di tengah-tengah. Lalu mengemukakan argumentasinya secara akal, secara logika, secara rasional. Omongannya memukau orang. Retorikanya bagus. Cara berpikirnya ngurut, logik, rasional. Orang banyak tertarik, lalu dia pergi ke pojok masjid, diikuti beberapa orang, terus dia menguatkan pendapatnya. Majlis utama gurunya ditinggalkan. Ada yang tahu siapa nama orang ini? Wasil bin Atha. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qad i'tazalal wasil. Qad i'tazalal wasil artinya wasil telah i'tizal. I'tizal apa artinya? Menyempal, memisahkan diri baik secara fisik dengan memisahkan diri jamaah buat jamaah baru di masjid yang sama, bayangkan, dan secara fikrah, pemikiran, keyakinan dengan mengatakan pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, berada di tengah-tengah. Ini untuk di dunia. Pemahaman Mu'tazilah kepada pelaku dosa besar di dunia, dia tidak mukmin, dia tidak kafir. Adapun di akhirat, kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Nih, makanya termasuk hadis semua penggambar itu masuk ke dalam neraka. Kata mereka kekal, itu kata Mu'tazilah. Benarkah pemahaman Mu'tazilah? Keliru besar. Nanti kita kemukakan ayat-ayat dan hadis yang bertolak belakang dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. Sekte kedua, Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja. Apa arti kharaja? Keluar. Orang yang keluar disebut kharij. Jamaknya khawarij. Kenapa mereka disebut keluar? Karena mereka keluar dari ketaatan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, orang Khawarij, ringkasnya ya, kita tidak akan menceritakan sejarahnya. Salah satu pemahaman Khawarij adalah bahwa pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Halal darahnya, halal hartanya. Itu Khawarij, baik individu ya, atau sistem, termasuk sebuah negara yang umpamanya tidak memperlakukan hukum Islam, walaupun presidennya, menteri-menterinya Muslim, tetap dikafirkan itu. Itu pemahaman Khawarij. Ya, pelaku dosa besar kata Khawarij kafir di dunia, nggak boleh salam, salamnya nggak boleh dijawab, halal hartanya, halal darahnya. Dan di akhirat tentu saja kekal dalam neraka. Jadi bedanya Mu'tazilah dan Khawarij hanya di dunia menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Menurut Khawarij kafir, menurut Mu'tazilah tidak kafir, tapi juga tidak mu'min, tapi pertengahan di antara dua hal itu. Itu aja bedanya. Adapun di akhirat mereka sama, keyakinannya sama. Baik Mu'tazilah maupun Khawarij berkeyakinan pelaku dosa besar di akhirat kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bagaimana pandangan ahlus ada sekte lain yang bertolak belakang dengan Khawarij dan Mu'tazilah, disebutnya Murji'ah. Kalau Murji'ah mah sebaliknya. Murji'ah menyatakan pelaku dosa besar itu mukmin, tidak akan ke neraka karena ada keimanan. Yang penting ada iman. Semua dosa-dosanya tidak mempengaruhi iman sedikit pun, dan tidak akan merusak amal-amal solehnya sedikit pun. Itu kata Murji'ah. Makanya seluruh muslim pasti masuk surga, enggak akan ke neraka dulu. Itu Murji'ah. Jadi berbeda secara ekstrim antara Murji'ah dengan Khawarij dan Mu'tazilah di pihak lain. Adapun yang dimaksud bahwa pembuat gambar itu semua di neraka, maksudnya adalah pembuat gambar dari kalangan orang kafir. Itu Murji'ah. Kalau memang dari kalangan orang kafir mah, mau pembuat gambar mau enggak pasti ke neraka ya, ngapain harus dibatasi dengan pembuat gambar. Bagaimana ahlus sunnah? Ahlus sunnah menyatakan annahu mustahaqqun lidukhulin nar wa qad yadkhuluha wa qad la yadkhuluha wa in dakhalaha lam yakhlud fiha. Ahlus sunnah menyatakan pembuat gambar atau dosa-dosa besar yang terancam dengan neraka dia terancam akan masuk neraka. Baru terancam loh. Ibarat di pengadilan baru tersangka ya. Sudah vonis belum? Belum. Melalui pemeriksaan, melalui sidang dulu. Kalau sudah vonis ya baru itu pasti ke penjara gitu. Ini baru terancam dengan ancaman neraka. Apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Kalau telah masuk neraka, tidak akan abadi selama-lamanya. Tidak seluruh pelaku dosa besar pasti masuk neraka? Tidak. Kenapa? Pertama, mungkin dia taubat sebelum matinya ya. Terhapus dosa besarnya tuh. Kedua, mungkin saja tidak taubat, tapi dosa-dosanya terhapus oleh apa? Oleh beberapa faktor penghapus dosa. Apa saja? Bisa musibah-musibah yang teralami oleh dia. Bisa dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, karena semua kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Bisa karena infak dan sedekah menghapus dosa. Bisa juga karena doa orang lain bagi dia, ya Allah ampuni dosa dia, dia begitu baik gitu. Dia sendiri tidak taubat, tapi orang lain memintakan ampunan untuk dia. Ya, bisa menghapus dosa. Banyak faktor penghapus dosa, termasuk dapat syafaat dari para malaikat, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang mukmin yang lain. Apabila dia mengamalkan beberapa amalan yang menyebabkan dia berhak memperoleh syafaat. Dan banyak lagi faktor-faktor penghapus dosa yang lain. Walaupun dia tidak taubat dari dosa itu, tapi terhapus. Sehingga tidak jadi masuk ke dalam neraka. Makanya, kalau kita berbicara tentang hukum sebuah perbuatan, bahwa perbuatan ini salah menyimpang dosa, maka itu bukanlah vonis kepada pelakunya bahwa pelakunya itu ahli neraka. Enggak. Kalau kita katakan mabuk itu haram, kemudian berjudi haram, mencuri haram, zina haram, apakah berarti memvonis pelaku dari perbuatan itu pasti ke neraka? Tidak. Karena ke neraka atau tidaknya itu tergantung bagaimana akhir kehidupan dia saat dia mati, tobat atau enggak, ya. Ada enggak faktor penghapus dosa yang lain? Dia memang terancam oleh api neraka karena dosa-dosa besar tadi, tapi tidak belum pasti masuk ke dalam neraka karena mungkin dia bertaubat sebelum matinya dan seterusnya. Makanya kita sekali lagi, kalau menghukumi hukum sebuah perbuatan, bahwa ini haram, bahwa ini bid'ah, bahwa itu menyimpang, tidak berarti pertama memvonis orang itu sebagai pelaku, ahli neraka dan kita ahli surga, enggak. Kedua, tidak berarti bahwa orang yang melakukan dosa-dosa tadi kita anggap kafir. Enggak. Jadi lebaynya orang dalam menilai kita, ini salah, ini keliru. Oh, itu berarti mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Keliru, dia memahami ucapan kita dengan pola pikir dia. Padahal ini tentang ucapan kita yang dilandaskan pada pola pikir kita yang berbeda dengan pola pikir dia, ya. Kalau kita ya memiliki pola pikir pelaku dosa besar tetap muslim, tidak keluar dari Islam. Pelaku dosa besar terancam oleh neraka tapi belum pasti masuk ke dalam neraka. Itu pola pikir kita. Tapi pola pikir mereka beda. Kalau pelaku dosa besar pasti kafir, terus pasti neraka selama-lamanya. Nah, akhirnya ditembakkan ke kita. Makanya enggak nyambung. Makanya tidaklah heran kalau umpamanya beberapa ustaz yang menghukumi sebuah perbuatan ini salah, ini keliru, ini maksiat, ini bid'ah, lalu ditembak langsung tukang ngafir-ngafirkan orang. Tukang nyesat-nyesatkan orang. Merasa diri sok benar sendiri, memegang kunci pintu surga, memvonis orang lain ahli neraka. lebay. Kapan kita menyatakan si anu ahli neraka? Kapan kita menyatakan, tunjukkan buktinya? Si anu kafir, kapan, mana buktinya, rekamannya, saksinya atau ada? Enggak. Satu bukti saja menunjukkan kita mengkafirkan orang, memvonis orang lain ahli neraka, merasa memegang kunci surga. Wah, saya mah sudah bagus akidahnya tuh, pastilah ke surga, ya. Siapa yang tidak mengikuti saya? Neraka itu. Pernah enggak ngomong begitu? Enggak. Ini barusan, itu mah contoh. Itu mah contoh. Saya khawatir omongan saya yang barusan dipenggal. Ya. Dipenggal lalu diupload tuh, merasa tersendiri. Mungkin ada yang begitu ya, orang licik selalu ada ya. Tapi kita tidak khawatir. Selama apa? Selama kita berada di atas rel yang benar. Allah Azza wa Jalla tetap akan membuat ajarannya bersinar terang. Walaupun banyak orang yang benci ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan segala macam omongannya, sikapnya, provokasinya, segala macam. Wallahu mutimmu nurihi. Allah semakin menyempurnakan cahaya dari agamanya ini. Walaupun banyak orang-orang yang benci tentang hal itu ya. Itulah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menganggap kalau ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa siapa yang melakukan ini akan masuk ke dalam neraka. Ahlus Sunnah memahami bukan vonis pasti orang itu masuk neraka, tapi orang itu terancam dengan ancaman neraka. Pasti masuk neraka? Belum tentu. Karena nanti dikalkulasikan dengan amal-amal lain. Lihat akhir kehidupan dia, gimana matinya, tobat dulu atau tidak, kan begitu. Neraka atau surganya seorang tidak hanya ditentukan oleh satu amal saja ya. Tapi dikalkulasikan seluruh amal, baik dan buruk, lalu ditimbang. Ayat menyatakan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'ishatir radiyah. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Itulah pandangan Ahlus Sunnah. Kalau ada hadis-hadis yang mengancam pelaku dari sebuah perbuatan dengan neraka, itu orang itu terancam dengan ancaman neraka, belum pasti masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan hadis-hadis yang menyatakan la yadkhulul jannah? Kan ada ya? Contoh apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhul jannah numam. Tidak akan masuk surga orang yang tukang adu domba. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu. Apakah tidak akan masuk surga di sini maknanya kekal dalam neraka selama-lamanya? Karena kalimatnya tidak akan masuk surga. Dijawab dengan dua jawaban. Di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, pertama, ya kekal dalam neraka selama-lamanya karena orang itu dianggap murtad. Kalau, kalaunya nih, jangan dipengal sampai di sana ta. Kalau orang itu menganggap halal terhadap perbuatan dosa yang disebutkan dalam hadis tadi. Kenapa kamu memutuskan silaturahmi? Dia jawab, apa salahnya? Halal kok, umpamanya. Memutuskan silaturahmi nyata-nyata haram menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dia halalkan. Bisa kufur. Kenapa kamu takabur sombong? Wah, apa salahnya? Bolehlah sekali-kali sombong. Umpamanya ya. Dia bisa kufur dengan ucapannya. Murtad dia. kekal dalam neraka karena kekufurannya. Dan kekufurannya bukan karena kesombongannya, bukan karena memutuskan silaturahminya, tapi karena menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan secara qat'i dalam Quran dan hadis yang sahih. Bahkan walaupun tidak berbuat, dia bisa kufur. Umpamanya seseorang meyakini halalnya mabuk, halalnya judi, halalnya zina. Dia berkeyakinan boleh kok zina asal suka sama suka, gak ada yang dirugikan gitu ya. Mabuk boleh saja asal beli gitu terus tidak mengganggu orang gitu ya. Judi boleh saja asal fair gitu, jujur gak ada kelicikan. Kalau kalah ya pasrah sadrah, kalau menang ya jangan sombong. Apa salahnya umpamanya ya. Tapi dia sendiri tidak judi. Kenapa kamu gak judi? Takut kalah. Dia sendiri tidak mabuk, kenapa? Tahu merusak kesehatan. Dia sendiri tidak berzina, kenapa? Takut digerebek hansip. Atau takut jadi rajanya singa. Umpamanya ya. Nah, walaupun dia tidak berbuat, tapi berkeyakinan itu semua halal, dia bisa kufur dengan keyakinannya, walaupun tidak berbuat. Oleh karena itu, yang dimaksud la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang begini, maknanya ya kekal dalam neraka. Kalau orang itu menganggap halal terhadap perbuatan yang haram tadi. Ini penjelasan pertama. Bagaimana kalau orang itu muslim yang tetap meyakini keharaman semua itu. Haram memutuskan silaturahmi, haram ngadu domba, haram takabur. Tapi karena hawa nafsu dia berbuat, sambil tetap mengakui keharamannya dan dirinya merasa berdosa dengan hal itu. Apakah kena ancaman itu? Ya, kena ancaman itu. Tapi maknanya la yadkhulul jannata ibtida'an. Itu maknanya. Dia tidak akan masuk surga secara langsung. Pertama kali dihisab langsung masuk surga. Enggak. Karena ada hal yang harus dipertanggungjawabkan tadi itu dosa-dosanya. Takabur, memutuskan silaturahmi, ngadu domba. Atau dosa-dosa lain yang terancam dengan ancaman la yadkhulul jannah. Dia enggak akan langsung masuknya. Dia plesir dulu tuh ke neraka. Selama apa? Selama yang sesuai dengan kadar dosa dan kesalahannya. Jadi selama dia muslim enggak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan ini ditunjang dengan ayat, dengan hadis yang sahih yang jumlahnya tak terhitung saking banyak. Coba lihat, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang ciri orang-orang bertakwa, Allah menyatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa, ini orang takwa loh. Orang takwa adalah orang yang apabila mereka terjerumus ke dalam perbuatan fawahish, dosa besar apa kecil? Besar, perbuatan keji. Atau zalim anfusam, atau zalim kepada diri sendiri, itu dosa besar juga. Mereka cepat ingat kepada Allah. Ayat ini menjelaskan pelaku dosa besar tidak kafir. Ini dilakukan oleh orang bertakwa. Bedanya dengan orang durhaka, begitu orang bertakwa terjerumus ke dalam dosa besar, cepat ingat kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosanya dan bertobat. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus dalam dosanya. Wahum ya'lamun, perlu mereka tahu bahwa itu dosa. Ini orang bertakwa. Dosa-dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Tidak membuat dia murtad dan kafir. Itu yang menjadi dalil, salah satu dalil di antara ayat. Yang apa? Yang menjelaskan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Andai setiap pelaku dosa besar murtad, keluar dari Islam, tak ada satupun muslim yang tersisa di alam jagat raya ini. Ada enggak muslim yang selamat dari dosa besar? Tidak ada. Coba lihat. Orang Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Kamu pernah bohong enggak? Ya, namanya juga manusia. Bohong dosa kecil atau dosa besar? besar. Kafir dong. Pernah gibah ke orang enggak? Ya, namanya juga orang lah. Pasti pernah. Kecil apa besar? Besar, kafir dong. Ada orang, saya tanya begitu. Pernah enggak dosa ke orang tua? Ya, ya pernah lah, namanya juga orang gitu. Dosa besar apa kecil? Besar, kafir dong. Apa jawabannya? Memang kita semua kafir. Itu tuh. Ya kalau memang merasa kita semuanya kafir, jangan mengkafirkan orang dulu lah. Islamkan dulu diri sendiri itu kalau begitu ya. Liar mereka. Ya. Demikian juga, jadi begitulah kita telah memvonis orang. Orang Islam terjerumus dalam dosa besar. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim ahli maksiat. Muslim yang fasik. Muslim yang zalim. Muslim yang berdosa besar. Dosa besar tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak membuat dia dianggap murtad dari Islam. Demikian juga presiden, penguasa yang Muslim, dia terjerumus dalam dosa besar. Salah satu dosa besarnya tidak menerapkan aturan Allah dalam kekuasaannya. Dosa besar apa kecil? Besar. Keluar enggak dari Islam? Enggak. Sama dengan dosa besar. Seorang Muslim dia mencuri. Besar. Kafir enggak? Enggak, enggak kafir. Dia mencuri, dia mabuk, dia berzina, dia berjudi. Kafir enggak? Enggak. Dia Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Ya, dia Muslim tapi fasik atau zalim. Ahlul kabair. Tapi walaupun ahlul kabair, dia tetap Muslim dan tetap memiliki hak-hak seperti Muslim pada umumnya. Kalau ketemu boleh salam, kalau sakit boleh melayat. Kalau umpamanya dia sholat sebagai imam, kita sah bermakmum di belakangnya. Seperti itulah menghukumi seorang Muslim yang berdosa besar. Ya, itulah perbedaan antara Ahlussunnah dengan Khawarij, Mu'tazilah dan juga Murji'ah. Ya. Wa qawluhu bi kulli suratin sawwaraha yaqtadi annahu law sawwara fil yawmi 10 suwar walau min nuskhatin wahidah fa innahu yuj'alu lahu fin nar 10 suwar yuqalu lahu unfukh fiha ar-ruh. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, setiap gambar yang dia buat, dia dipaksa untuk meniupkan ruh, menghidupkan. Lalu dia tidak mampu. Dalam hadis ini Allah akan memasukkan ruh ke dalam setiap gambar yang dia buat. Lalu gambar yang sudah hidup dengan ruh tadi mengazab, menyiksa dia. Ini menunjukkan bila seorang tukang gambar menggambar 10 gambar, gambar yang digambarnya enggak tanggung-tanggung. Singa, ular naga, raksasa, apalagi pokoknya yang mengerikan-mengerikan begitulah. Ya. Kalajengking yang besar, raksasa juga. Dalam sehari menggambar 10. Walaupun hanya dalam satu lembar kertas. Maka akan dibuatkan, akan ditiupkan ruh kepada seluruh gambar itu. Hiduplah. Lalu itu semua mengazab si penggambar. Singanya, bayangkan apa yang gak bisa dilakukan oleh singa. Menggigit, mencakar. Ya. Apa yang dilakukan oleh ular naga? Membelit, jelas. Menyembur dengan api ya. Menyembur dengan api. Ya. Mematuk juga. Dan seterusnya begitu. Ya. Dan semakin banyak yang digambar, semakin berat azab yang Allah timpakan kepada orang itu. Ya. Inilah penjelasan hadis pertama yang kita terangkan di dalam hari ini. Nah, dalam hadis yang kedua, Riwayat Bukhari dan Muslim juga, dari Ibnu Abbas juga, secara marfu. Maaf, marfu artinya ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayanfukha fiha ruha wa laysa binafikh." Siapa orang yang menggambar satu gambar di dunia, di akhirat dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh kepada gambar itu, tapi dia tidak mampu meniupkan ruh tersebut. Karena gak bisa, dia gak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk itu. Ketika menerangkan hal ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kullifa dipaksa, maknanya ulzima, diwajibkan bagi dia. Yang mewajibkan dan memaksanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa binafikh, maknanya kullifa bi amrin la yatamakanu minhu ziyadatan fi ta'dhibihi. Dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu lakukan. Yaitu meniupkan ruh, membuat ruh dan meniupkannya untuk hidup. Dari tambahan azab. Agar apa? Azabnya bertambah dahsyat akibat dari perbuatannya. Dengan inilah bertambah penyesalan dia. Bertambah juga penderitaannya. Karena dia diazab dengan berbagai macam azab. Hadis yang kedua. Hadis ketiga memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan bila kita melihat gambar seperti itu. Yang terlarang secara syar'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diterima dari seorang tabi'in namanya Abi Hayyaj. Abi Hayyaj seorang tabi'in. Berkata Abi Hayyaj, qala li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, telah berkata kepadaku Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Makanya Abu Hayyaj disebut tabi'in karena apa? Satu generasi dengan sahabat. Salah satu sahabat yang pernah mengajarkan Islam kepadanya adalah Ali bin Abi Talib. Dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tabi'in. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Kata Ali, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla tad'a suratan illa tamastaha wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Kata Ali, mau enggak? Atau tugas, aku tugaskan kamu. Aku utus kamu untuk melakukan satu tugas. Yang dahulu Nabi SAW memberikan tugas itu kepadaku. Ali pernah ditugaskan dengan tugas ini oleh Nabi SAW. Dan sekarang Ali mau mengutus Abu Hayyaj untuk memikul tugas yang sama. Dengan tugas yang dahulu pernah dipikul oleh Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tugasnya itu? Pertama, alla tad'a suratan illa tamastahu. Jangan kamu membiarkan satu gambar pun. Maksudnya gambar makhluk hidup yang bernyawa. Jangan kamu biarkan satu gambar pun kecuali kamu hapus gambar itu. Thomas tahu, nanti akan kita jelaskan lebih detail. Apakah hanya menghapus? Ternyata tidak. Wala qabran musyrifa, dan tidaklah kamu temui atau janganlah kamu biarkan satu kuburan yang musyrifa. Secara bahasa musyrifa itu menonjol. Muncugug, kata orang Sunda mah, cembung ya. Tapi kan semua kuburan sekarang cembung ya, nggak semua ada yang rata. Tapi apa musyrifan di sini nanti kita bahas. Tidaklah, janganlah kamu membiarkan satupun kuburan yang musyrifah. yang menggunung, yang cembung, kecuali kamu ratakan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Janais bab Taswiyatul Qabr. Bab tentang meratakan kuburan, ya. Hadis ini sahih. Ucapan Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj di dalam hadis ini. Ala ab'atsuka, mau enggak aku mengutus kamu? Makna mengutus adalah mengirim, al-irsal bi amrin muhim, mengirim orang untuk tugas yang sangat penting. Itu namanya mengutus. Seperti apa? Seperti dakwah. Seperti menyampaikan risalah. Walaupun risalah yang disampaikan hanya satu atau dua poin, tidak seluruh poin dari risalah itu, enggak, hanya satu dua. Maka mengirim orang untuk tugas itu disebut mengutus. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat satu rasul. Satu rasul oleh Allah diutus. Kenapa diutus? Karena membawa tugas yang penting, yaitu dakwah, menyampaikan risalah Allah SWT. Ini makna ba'ats, makna mengutus. Dan inilah yang dimaksud dengan ucapan Ali, mau enggak aku utus kamu untuk membuat tugas yang dahulu Nabi telah mengutus aku untuk menunaikan tugas itu. Nah, utusan menandakan dia membawa sebuah tugas penting. Kata Ali, ala ma ba'athani, tugas yang dahulu Rasul SAW mengutus aku dengan membawa tugas tersebut. Ali dahulu pernah diutus untuk membawa banyak tugas. Salah satu di antara tugasnya itu adalah membagikan ghanimah. Tugasnya salah satunya ini. Ketika Ali ditugaskan oleh Nabi SAW ke Yaman. Untuk apa? Membagikan harta rampasan perang Hunain. Sebab ada penduduk Yaman yang sudah Muslim, dibagi oleh Nabi SAW secara adil menurut kacamata syariat. Dibagi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dilaksanakan sesuai dengan amanah. Lalu Ali menyusul Nabi SAW ke Mekah. Waktu itu beliau sedang menunaikan haji wada. Di Syam di Yaman ketika itu masih banyak kuburan-kuburan yang ditembok. Masih banyak juga gambar-gambar lukisan termasuk relief-relief dan patung-patung. Walaupun mungkin sudah tidak disembah karena kaum muslimin sudah tahu, tapi peninggalan itu masih dibiarkan. Maka ketika Ali diutus ke Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Ali, siapa yang diutus ke Yaman untuk berdakwah? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Sendirian mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah dengan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ya Mu'adz berangkat ke Yaman sendirian menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian. Berarti seluruh ajaran Islam yang disampaikan oleh Mu'adz ke penduduk Yaman, hadis-hadisnya bernilai hadis apa? Ahad. Seluruh akidah, tauhid, keyakinan orang Yaman dibangun di atas informasi yang dibawa oleh Mu'adz bin Jabal sendirian dan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Andai hadis ahad dalam masalah akidah gak bisa dipakai, itu keislaman orang Yaman gak sah kalau begitu. Karena semua hadis yang mereka terima bernilai apa? Ahad, bukan mutawatir. Nah, terakhir Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman. Bagikan nih perang ghanimah Hunain ke sana ke orang Yaman. Ketika diutus ke sana untuk membagikan ghanimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Jangan kamu biarkan satu gambar makhluk hidup pun kecuali kamu hapus. Jangan kamu biarkan satu kuburan pun di tembok kecuali kamu ratakan." Setelah beres, lalu Ali bin Abi Thalib menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah untuk menunaikan haji, ya. Apa makna dari hadis ini yang menyatakan alla tada'a suratan illa tamastaha? Jangan kamu biarkan satu surah, satu gambar kecuali kamu hapus. Apabila tidak memungkinkan dihapus karena ada yang paten ya, cat, susah dihapus, maka disebutkan in kanat mulawwanatan fatamshuha biwad'i launin akhar yuzilu ma'alimaha. Kalau lukisan atau gambar itu cat berwarna yang susah untuk dihapus, maka timpa, letakkan warna lain di lukisan itu untuk menyamarkan bentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya umpamanya singa atau orang, apalagi wanita umpamanya ya, maka timpa saja dengan warna lain sehingga bentuk gambar aslinya sudah tidak kelihatan lagi, maka terbitlah gambar baru yang bukan makhluk hidup, yang terpararuguh bentuknya gitu ya, atau gunung atau apapun yang tidak lagi berupa makhluk hidup. Wa in kana timsalan fa innahu yuqta'u ra'sahu. Tapi kalau itu adalah patung atau baik tiga dimensi ataupun dua dimensi ataupun yang timbul seperti relief, maka putuskan kepalanya. Penggal saja. Tek. Badannya enggak apa-apa. Apalagi kalau anggota badan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang pernah kita bahas tentang masalah itu, ya. Itu makna tamastaha, kamu hapus dia. Makna dihapus, pokoknya bentuk gambarnya tidak lagi nampak. Baik dihapus itu hilang sama sekali, ataupun kalau tidak bisa hilang karena paten, karena pageh bahasa Indonesia apa? Karena kuat, tidak bisa dihapus, timpakan dengan warna lain sehingga mengaburkan bentuk asli dari gambar itu. Wala qabran musyrifa, dan jangan kamu biarkan satu kuburan yang musyrif, yang menonjol, yang cembung, illa sawaitahu, kecuali kamu harus ratakan itu. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini tugas yang dibebankan oleh Ali kepada Abu Hayyaj yang tadi disebutkan. Yang dimaksud meratakan ini ada dua makna. Makna pertama, ai sawaitahu bima haulahu minal qubur. Ratakan kuburan tersebut dengan kuburan-kuburan lain yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau umpamanya kuburan lain rata segitu, terus ini menonjol satu, berbeda dari yang lain, samakan kuburan itu dengan semua kuburan yang ada di sana. Apakah mungkin gak kuburan itu jadi cembung? Ya mungkin ya. Karena apa? Karena tanah bekas galian kuburan, kita kuburkan lagi, kita timpakan lagi. Pas rata enggak? Enggak, pasti cembung ya. Pertama karena kepadatan yang berbeda. Sebelum digali kan padat banget. Setelah digali, terus ditimpakan lagi karena tentu saja kurang padat. Ya, kedua, di dalamnya ada siapa? Ada mayit. Apalagi ada lubang lahad. Lubang lahad itu lubang tempat menyimpan mayitnya. ya, maka pasti ada kelebihan tanah yang membuat dia cembung. Cembung dengan kadar sebanyak tanah galian kuburan itu boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh ditambah dengan tanah-tanah lain, truk ditaplokkan ke sana menjadi lebih daripada sebelum, itu yang tidak boleh. Anggap saja tanah hasil galian kuburan itu sendiri menyebabkan dia cembung. Semua kuburannya begitu. Lalu ada satu kuburan yang lebih dari itu, dicembungkan dengan ditambahkan tanah lain, maka samakan dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna taswiyatahu, ratakan kuburan itu, maknanya ja'altahu hasanan ala ma yaqtadihi asy-syari'ah, ala ma taqtadihi syari'ah. Baguskan kuburan itu dengan batasan bagus menurut syariat, karena sawwa, sawwaitahu maknanya membaguskan. Salah satu maknanya membaguskan, bukan hanya menegakkan atau meratakan. Contoh dalam Al-Quran, surat ini saya yakin atau saya husnudzon semua atau mayoritas yang ada di sini hafal ayat ini. Allah berfirman, Alladhi khalaqa, teruskan, Alladhi khalaqa fa sawwa, surah apa? Al-A'la, sabbihisma rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa. Sabbihisma rabbika, maha sabbihisma rabbika, sucikan nama Rabbmu. Alladhi khalaqa, yang telah menciptakan, fasawwa. Makna fasawwa, khalaqahu ahsana ma yakun, menciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Dengan sebaik-baik bentuk. Sawwa maknanya membaguskan bentuk dari makhluk yang diciptakan tadi. Jadilah seperti kita, baguskan, kasep gitu, proporsional bentuknya dan ukuran-ukurannya. Itu makna fasawwa, ya. Nah, jadi makna yang kedua, sawwaitahu. Kalau kamu temukan kuburan, maka sawwaitahu, baguskan kuburan itu. Apa makna baguskan kuburan tersebut? Diterangkan lebih rinci oleh Syaikh Utsaimin. Beliau menyatakan, wal isyraf lahu wujuh. Adapun kuburan yang isyraf, yang musyrif, yang nonjol, itu ada beberapa bentuk. Pertama, ayyakuna musyrifan bi kibril a'lam allati tudau alaih, yaitu musyrif atau menonjol dengan sebuah tanda yang besar, rambu atau apapunlah yang menjadi tanda yang diletakkan di atas kuburan itu. Termasuk diantaranya adalah tanah yang terlalu cembung, yang tanahnya diambil di luar tanah hasil galian lubang kuburnya, ditambah dari tanah-tanah lain. Ini yang pertama, itu yang harus dihilangkan. Kedua, ayyubna alaih, wa hadha min kabairi dzunub. Dibangun di atas kuburan itu bangunan. Dan yang paling parah adalah membangun bangunan masjid untuk diibadah di atas kuburan tersebut. Dan ini termasuk dosa besar yang dilaknat pelakunya oleh Allah dan Rasulnya. Berkata Nabi SAW, ya, dalam salah satu hadis yang kita sudah pernah bahas, an Nabi SAW la'anal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Nabi SAW melaknat orang membangun masjid di atas kuburan dan menerangi kuburan atau meletakkan sinar cahaya-cahaya di atas kuburan tersebut. Jadi tidak boleh dibangun apapun, di tembok apapun, Apalagi dengan diperindah, ya, temboknya dari keramik yang mahal. Terus dipahat, menuliskan nama si jenazah, dan ada doa yang disingkat di sana, RIP. RIP, apa maknanya? Rest in peace. Jangan salah. Artinya apa maknanya rest in peace? Istirahat di dalam damai. Ini khusus untuk orang yang sudah meninggal dalam agama orang lain dan dipakai kepada orang yang masih hidup. Saya capek mau istirahat, rest in peace. Rest in peace. Silakan istirahat dalam damai. Itu nyuruh mati. Itu yang kedua. Mana yang kedua adalah temboknya kuburan di tembok. Didirikan bangunan, maka runtuhkan bangunan itu. Ketiga, antusrafa bitalwin wa dzalika bi ayyudha ala alamiha alwanun muzakhrafa. Israfnya dengan memberikan warna-warni, baik dengan cat, dengan kapur atau dengan apapun, dengan cara meletakkan tanda apapun di atas kuburan itu, lalu dipakai, dihiasi dengan warna-warna yang indah. Ini yang ketiga, ya. Semuanya itu adalah terlarang dan harus dikembalikan kepada kondisi normal dari sebuah kuburan. Cukup dibiarkan ada apa adanya, boleh dicembungkan sedikit sebatas penggunaan tanah hasil dari menggali lubang kuburan tadi, ya. Nah, dari hadis-hadis yang sudah kita bahas, ada beberapa sanksi bagi orang-orang yang tukang gambar. Setidaknya ada 5 poin sanksi. Pertama, annahu asyaddun nasi adaban au min asyaddihim adaba. Pertama, tukang gambar adalah orang yang akan menerima azab terberat atau di antara orang-orang yang memperoleh azab-azab yang berat dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Hadisnya sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kedua, sanksi kedua. Annallaha yaj'alu lahu fi kulli suratan nafsan yu'adzabu biha fi nari jahannam. Allah nanti akan memberikan ruh kepada setiap gambar yang dibikin oleh orang itu, lalu makhluk yang dia gambar itu hidup. Kemudian dia menyiksa penggambarnya di neraka jahannam. Tanpa makhluk-makhluk yang dia gambar aja, dia sudah tersiksa tuh dengan kondisi di neraka jahanam. Apalagi ada penyiksa tambahan dari gambar-gambar yang dia buat, yang kemudian oleh Allah dihidupkan, diberikan ruh untuk menyiksa dia. Ketiga, ayyukallafa ayyan fukha fiha ruh walisa binafikh. Dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh kepada gambar yang dia buat, tapi dia tidak mampu melakukan. Ayo tiupkan sampai doer. Dan itu siksaan tambahan bagi orang tersebut. Keempat, annahu finnar. Dia itu dalam neraka. Sebagaimana hadis, kullu musawwirin finnar. Semua tukang gambar berada dalam neraka. Poin terakhir atau poin yang kelima adalah annahu mal'unun kama fi hadis Abu Juhaifa fil Bukhari wa ghairi, bahwa dia itu terlaknat, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam, sebagaimana diterangkan dalam hadis Juhaifa dalam kitab Sahih Bukhari dan juga yang lain-lainnya. Itulah 5 jenis azab yang Allah akan timpakan kepada para tukang gambar. Pertama, azabnya terberat. Yang kedua, nanti Allah akan memberi ruh kepada gambar-gambar itu dan akan mengazab orang tersebut. Gambarnya hidup, lalu mengazab orang itu. Ketiganya dipaksa untuk meniupkan ruh, tapi dia tidak bisa. Keempat, di dalam neraka. Dan yang kelimanya adalah dia dilaknat, ya. Itulah lima sanksi, ya. Ikhwan, cukup sampai di sini saja penjelasan kita pada sore hari ini. Tapi bab ini belum selesai. Nanti kita akan ambil beberapa faedah yang berharga dari bab ini. Sementara sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit, kurang lebih 30 menit untuk bertanya jawab. Dan kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Jadi kita awali sesi tanya jawab. Pertanyaan pesan singkat cukup banyak yang telah masuk. 61 diantaranya, Ustaz, assalamualaikum. Bagaimana dengan memajang foto-foto? Apakah itu sama hukumnya dengan kita menggambar? Barakallahu fikum. Ya, wafika barokallah. Bagaimana dengan foto? Dan bagaimana kalau foto itu dipajang? Kita sudah bahas ini, hukum foto, ya. Intinya foto dalam bahasa Arab sama disebut surah. Lalu bagaimana hukumnya sudah kita terangkan. Kalau untuk tujuan yang mubah menjadi boleh. Seperti menggambar vas foto atau membuat vas foto untuk kepentingan tertentu, untuk di KTP, di paspor, di ijazah, di surat nikah, di SIM, itu ya boleh, bahkan bagus, harus. Kalau enggak ada foto, seluruh dokumentasi pribadi itu bisa diapakan? Bisa disalahgunakan, bisa dipakai manipulasi, ya, bisa pinjam identitas orang nanti kalau enggak ada fotonya, ya. Itu boleh, ya. Adapun kalau digunakan untuk hal-hal yang haram, maka menjadi haram pula. Bagaimana kalau memfoto lalu fotonya dipajang di ruang tamu? Coba, kalau sekeluarga difoto di ruang tamu, difotonya entah di mana, terus fotonya dipajang di ruang tamu. Apa tujuannya? Agar si tamu melihat dan memberikan pujiannya. Kalau itu hanya foto keluarga biasa, tidak terlalu parah efeknya. Tapi tetap ada efek buruk. Di sana ada istrinya yang tidak yang tidak menutup wajah, ada anak-anaknya diplong, ditatap oleh si tamu. Yang ditatap istrinya, anak gadisnya cantik, ya. Dan seterusnya. Itu bisa bermaksiat. Yang paling parah adalah foto itu kenangan ibadah yang agung. Dipajang dalam rangka menarik orang untuk memuji. Ini waktu haji, ini waktu di Arafah nih, ya. Ini haji yang ketujuh. Agar orang memuji, memberi apresiasi, dia sudah haji. Maka itu bisa merusak pahala dari ibadah haji yang dilakukannya. Oleh karena itu berisiko. Maka jangan. Ini yang kedua. Pertama tadi bisa bikin orang maksiat karena melihat wajah dari istrinya atau putrinya yang tidak tertutup. Yang kedua bisa menggugurkan pahala dari ibadah kalau foto itulah foto dokumentasi ibadah. Ketiga, malaikatnya akan masuk ke ruangan itu. Rasulullah SAW menyatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar, termasuk foto yang tadi. Berdasarkan hal itu, maka jangan sekali-kali memajang foto siapapun di ruang yang kita miliki dalam rumah, baik di ruang tamu, di ruang keluarga, ataupun di mana, di kamar tidur. Terlebih kalau foto itu kemudian dilukiskan adanya. Suka ada orang yang melukis nih foto keluarga, tolong lukis dalam apa ukuran besar, ya, di kain kanvas yang besar, di figuraan, kemudian ditempel. Itu murni gambar, bukan lagi foto, ya. Maka lebih terlarang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik, saya jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita akan menunjukkan sebuah menelan telepon sebelum kita bacakan kembali bisnis. Nah, perjalanan yang terbuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada di mana? Ini baru jambat dan Abun Sianto. Silakan langsung ke pertanyaan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Maulanya ini, ya. Saya dulu kan belum tahu kalau memasang gambar itu sebenarnya haram. Ya, masalah itu kalau pasangi gambar bunga dalam bentuk keramik itu terus dimalaskan. Nah, udahlah, saya mau bongkar juga. Terus sementara ini belum saya bongkar itu gimana itu? Ya. Ya. Sudah gitu Pak. Cukup pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan saya jawaban dari. Iya, barakallahu fiik. Bapak yang barusan bertanya, saya enggak jelas dari mana ya. Kalau dulu belum tahu bahwa itu terlarang. Sekarang tahu. Apa yang harus dilakukan? Wajib taubat. Pertama berhenti dari hal itu. Kalau dulu pernah tuh gambar-gambar sampai sekarang, oh tahu enggak boleh, berhenti dari menggambar. Kedua, menyesal dengan sepenuh hati. Ketiga, bertekad untuk tidak kembali, ya. Kalau tiga ini terpenuhi, itu sudah merupakan taubatan nasuha yang diterima. Termasuk salah satu di antara poin yang pertama yaitu berhenti, yaitu memusnahkan atau menghilangkan karya-karya gambarnya. Tadi dikatakan la tada'u suratan illa tamastahu. Jangan kamu biarkan satu gambar pun kecuali kamu hapus. Baik dengan cara dihapus, kalau itu bisa dihapus, ataupun dengan cara dirusakkan bentuk gambar aslinya kalau enggak bisa dihapus. Ditimpa dengan warna lain, ya, dengan coretan-coretan lain sehingga tidak lagi berbentuk makhluk hidup. Kalau itu patung, umpat terbuat dari keramik atau terbuat dari batu, kayu atau apapun, tadi disebutkan, ya, dan janganlah membiarkan satu patung pun kecuali penggal kepalanya. Patahkan saja kepalanya. Kalau umpamanya kadang saya pernah membeli meja. Ketika membeli enggak terperhatikan, ketika sudah dibayar dan sampai di rumah dipasang, ternyata tiang kaki dari meja itu berbentuk kuda. Tadi mah enggak kelihatan. Apa yang kita lakukan? Dipenggal saja kepala kuda itu secara merata, ya. Maka sudah beres. Maka dibolehkan. Dengan cara seperti itu insya Allah tobatnya diterima oleh Allah SWT. Dosa atas perbuatan menggambarnya atau meletakkan gambarnya insya Allah terhapus. Tidak akan lagi ada tuntutan di akhirat nanti karena kita sudah berhenti menyesali dan tidak berbuat lagi dan tidak berbuat lagi. Ya, itulah Pak yang harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakumullah khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung di sore hari ini. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Ibu Sri Bengkulu. Ibu Sri di Bengkulu. Baik, silakan langsung ke pertanyaan Ibu. Ya. Awak gimana tuh? Ini ada bagaimana, Bu? Gambar orang wanita ada pesawat dan dipajang. Iya, itu cuma kalau iya. Maksudnya untuk hiasan dinding begitu, Ibu, ya? Atau foto keluarga? Iya, iya, iya, Ustaz. Iya. Iya, naik. Barakatik. Itu dia jawaban dan nasihat dari Ustaz, ya? Iya, Ibu Sri di Bengkulu. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan foto? Tadi pertanyaan-pertanyaan pertama itu tuh tentang foto. Ya. Jadi kalau foto itu digunakan untuk sesuatu yang mubah, maka menjadi mubah. Boleh. Contohnya tadi untuk KTP, untuk SIM. Atau sebagai laporan atau sebuah kegiatan yang dibiayai oleh seorang donatur dari jauh. Maka sebagai laporan yang ditujukan untuk menenteramkan hati donaturnya, meyakinkan bahwa itu kegiatan itu sudah dilaksanakan. Ini bukti fotonya, maka dibolehkan. Karena untuk kepentingan yang mubah. Ataupun memajang foto untuk hal-hal yang terlarang, maka menjadi terlarang pula. Seperti untuk kebanggaan. Seperti untuk riya dengan sebuah prestasi yang pernah kita raih. Seperti termasuk juga sebagai media untuk mengingat-ingat masa lalu yang buruk sehingga membuat kita sedih. Contohnya gimana? Contohnya kita masih memegang foto-foto orang-orang yang kita cinta yang sudah meninggal lebih dahulu. Siapapun itu. Kakek atau nenek, ibu atau ayah. Atau bagi seorang istri pernah ditinggal mati oleh suaminya. Atau ditinggal mati oleh anaknya. Ya. Setelah bertahun-tahun sudah lupa, sudah enggak sedih lagi. Lalu dilihat lagi. Maka memori masa lalu terkenang lagi, datang lagi, lalu dia menangis sedih karena hal itu. Maka itu tidak boleh. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih melarang kita bersedih. Nah, itu materinya nanti akan kita bahas hari Kamis yang akan datang, ya. Tentang masalah sedih. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu bersedih. Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar ketika ada di gua apa? Thur. Idh yaqul li sahibi la tahzan inna allaha ma'ana. Ingat ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu sedih. Itu Al-Quran. Ya. Nabi SAW sendiri suka berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari alham dan alhazan. Alham dan alhazan maknanya sama, kesedihan, perasaan tidak nyamannya hati. Bedanya kalau alham kesedihan atau tidak nyamannya hati tentang masa yang akan datang. Karena belum pasti ya bagaimana masa yang akan datang, dia tidak nyaman, itu ham. Kalau al-hazan, ketidaknyamanan karena masa lalu. Karena keburukan, musibah, kesedihan masa lalu. Lalu diingat lagi, lalu sedih. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah dari hal itu. Ya, Imam Ibnu Qayyim menyatakan, kesedihan tidak bisa meraih manfaat dan hanya menimbulkan madarat, dan ini termasuk salah satu langkah setan dalam menggoda manusia. Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyuhzina alladzina amanu. Kata Allah, sungguhnya bisik-bisik itu dari setan agar setan bisa membuat orang-orang mukmin menjadi bersedih dengan hal itu. Jadi hukum asal bersedih terlarang, tidak boleh. Tapi kan kalau kita dapat musibah pasti sedih. Iya pasti sedih. Itu gak apa-apa. Yang terlarang adalah menyengaja melakukan perbuatan yang membuat kita sedih. Itu yang gak boleh. Seperti umpama mengingat-ingat orang yang kita cinta yang sudah mati. Apalagi mengambil fotonya dielus-elus, diciumi lalu menangis. Itu direkayasa atau disengaja diikhtiarkan sedihnya dan nangisnya. Itu yang tidak boleh. Adapun kalau sedih secara dadakan karena ada musibah, ya itu tidak bisa dihindari, betul sedih. Tapi sedih yang terlaranglah sedih yang diikhtiarkan. Salah satunya adalah dengan melihat foto-foto yang tadi. Maka itu menjadi haram pula, ya. Itu pertama tentang foto. Termasuk ada foto wanita sedang berdoa menghadap Ka'bah. Banyak yang seperti itu di mana-mana. Ya terlarang, tidak boleh, ya. Itu masuk ke dalam larangan dalam hadis-hadis yang tadi dilakukan. Terlebih kalau wanita digambar itu adalah orang yang bersangkutan. Sengaja waktu haji, waktu umroh, tolong nih kepada orang yang lewat, kadang ke askar, tolong saya mau berdoa menghadap kiblat, tok fotoin ya. Pas ekspresi saya lagi sedih-sedihnya, lagi khusyuk-khusyuknya, ya. Akhirnya dia berakting berdoa. Padahal berdoa enggak? Enggak. Enggak berdoa? Sudah belum? Sudah belum? Udah, selesai. Udah. Langsung dia tidak berdoa, acting, pura-pura. Ada yang kayak begitu? Banyak. Hah, rata-rata hampir semua jamaah seperti itu. Nanti fotonya itu dipajang di media sosial, dicetak, di print out, di figuran, ditempel di ruang tamu, di ruang apa namanya, tempat tidur dia, di semua ruangan, bila perlu di luar rumah. Agar semua orang tahu dia pernah ke Ka'bah. Maka semua pahala ketika haji atau umroh itu gugur, terhapus karena riya tadi, ya. Maka itu menjadi terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan kembali. Ustaz, assalamualaikum. Bagaimana hukumnya mengoleksi makhluk atau binatang mainan anak-anak, Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, semacam boneka gitu ya, tapi dari binatang. Rata-rata panda, monyet juga ada, ya, karena lucu. Aslinya lucu, bonekanya mungkin biasanya lebih lucu. Yang aslinya garang buas pun pas bonekanya mah lucu, ya, seperti beruang, aslinya menakutkan. Tapi kalau bonekanya lucu, boleh gak dikoleksi? Ya tentu saja sama tadi, tidak boleh. Mana yang lebih real, nyata, jelas? Boneka ataukah gambar? Boneka lebih real, lebih jelas, lebih nyata. Maka kalau gambar saya terlarang, apalagi lebih dari gambar. Patungnya, termasuk bonekanya. Maka jangan. Walaupun itu sebagai mainan bagi anak-anak. Kemarin sudah dibahas di dua pertemuan yang lalu. Bukankah ada hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha main boneka-bonekaan dengan kain yang digulung-gulung? Tidakkah itu menjadi dalil bahwa boleh bermain-main dengan boneka? Dijawab oleh para ulama. Enggak. Karena Aisyah ketika main-main dengan boneka yang terbuat dari kain, itu bentuknya itu tidak mirip boneka, tidak mirip bayi, hanya imajinasi, digulung-gulung, diimajinasikan ini bayi. Tapi gak berbentuk, gak ada kepalanya, tangannya, kakinya, gini-gini. Kan suka ada ya, kadang anak kecil menganggap buah, dikasih buah yang gede tuh, mangga gitu ya, mangga romanis, mangga cengkir, ini merek bukan? Kan ya jenisnya. Ah, saking gede, dia tidak langsung dikupas dimakan, sayang. Diais-ais, diimajinasikan apa? Bayi, dede, lucu amat, manis, gitu kan. Kayak mamanya, ini mama. Nah, dan seterusnya. Boleh apa tidak? Boleh, karena apa yang diimajinasikan sebagai bayi itu tidak berbentuk bayi, tapi buah itu mangga, ya. Aisyah dulu kayak begitu. Adapun boneka yang dipakai mainan anak-anak sekarang menyerupai orang apa tidak? Persis, ya. Wajahnya, hidungnya, semuanya, rambutnya. Bahkan bisa ngomong, bisa mencium, bisa nangis, bisa berkedip, ya, bisa tertawa. Nah, ada yang bisa jalan juga ya, robot. Nah, jadi itu menyerupai makhluk hidup, maka tidak boleh, terlarang. Termasuk binatang-binatang yang berupa boneka, itu jelmaan atau visualisasi patung dari makhluk hidup, maka tidak boleh. Hanya bahannya yang berbeda. Kalau patung dari kayu atau dari batu atau dari tanah liat, kalau ini dari bahan-bahan yang lunak, dari kain, dari kapas dan yang sejenisnya, tapi bentuknya sama. Ini binatang, itu binatang. Apa bedanya? Kenapa itu yang dari kayu, yang dari batu tidak boleh, kalau yang dari lembut-lembut di sini jadi boleh? Maka tetap terlarang. Sudah kita bahas. Bukankah niat kita membuat itu bukan untuk disembah, bukan untuk diibadati, tapi sekedar main-main gitu kan? Apakah menjadi boleh? Sudah kita jelaskan bahwa niat tidak mempengaruhi hukum sebuah perbuatan selama perbuatan itu buruk secara syar'i. Perbuatan yang terlarang secara syar'i tidak bisa berubah menjadi boleh, menjadi halal, walaupun dengan niat yang bagus. Mencuri tetap haram walaupun niatnya bagus. Mencuri untuk membangun masjid, mencuri untuk infak sedekah kepada fakir miskin, mencuri dalam rangka menafkahi anak dan istri. Menafkahi anak istri bagus apa tidak? Bagus, tapi caranya mencuri menjadi haram. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang bagus harus diraih dengan cara yang bagus pula. Caranya itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai dari ikhtiar manusia. Ya. Termasuk umpamanya membuat boneka. Itu menyerupai makhluk hidup enggak? Ya, menyerupai. Apapun niatnya, walaupun niatnya bagus, apalagi niatnya mubah untuk alat bermain anak-anak ya, tapi penyerupaan itu sudah terjadi, maka tetap menjadi hal yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan pesan singkat yang lainnya kita akan bacakan. Nah, di Sumatera Barat, seorang ikhwan bertanya, Ustaz, kuburan ibu saya, lalu apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Dan apakah berarti saya harus membongkarnya dan mohon nasihatnya? Nah, barakallahu fikum. Ulangi tadi, mendengung. Ya, saya sudah terlanjur menembok kuburan ibu saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus membongkarnya? Barakallahu fikum atas nasihatnya. Ya wa fika barakallah. Iya, tadi disebutkan la tada suratan illa tamashtaha. Jangan kamu biarkan satu surah termasuk patung kecuali kamu hancurkan atau kamu hilangkan atau kamu hapus. Wala disebutkan tadi qabran musyrifa. Tidak ada satu kuburan yang musyrif termasuk yang ditembok. Illa sawaitahu, kecuali kamu ratakan dia, bongkar lagi. Itu tidak hanya penanya, terus terang saya pribadi seperti itu. Kakek dan nenek saya meninggal ketika saya masih kecil gitu, ketika entah balik entah belum, dikuburkan lalu ditembok. Karena saat itu semuanya belum tahu. Ketika tahu ya sudah, kita instruksikan bongkar, dibongkar. Bukan membongkar kuburannya, tapi meruntuhkan tembok di atas kuburannya. Tanpa mempengaruhi. Jangan dengar ocehan orang itu, orang tuamu itu menjerit-jerit loh. Sudah enak-enak, nyaman-nyaman di tembok. Kamu bongkar. Jangan dengar. Dari mana mereka tahu ibunya menjerit-jerit seperti itu? Ya, jangan didengar. Yang penting kita melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, wala qabran musrifa illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan kuburan yang ditembok kecuali kamu ratakan, kamu runtuhkan kuburannya. Bukan kuburnya, kamu runtuhkan apa? Temboknya. Kuburnya tetap biarkan dan menjadi rata kembali, dan itu wajib. Mengamalkannya ibadah dan dapat pahala. Membiarkannya adalah dosa, ya, karena menjadi kewajiban bagi setiap yang tahu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Jazakumullahu khairan. Kembali kita akan persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. 0218236543. Ya, halo. Silakan. Ya, kembali bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon kami di sore ini, dapat menghubungi di layanan telepon dan nampaknya sudah ada masuk. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Dari mana? Dengan Pak Burasoni di Kerinci. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, Pak. Sudah. Silakan. Yang saya tanyakan masalah ini, Ustaz, masalah tadi kan yang dibahas masalah yang bergambar. Jadi masalah televisi gimana tuh, Ustaz? Iya. Baik. Sementara ya, di televisi banyak yang mentayangkan selain yang baik ini kan, selain yang berita gitu kan ada TV. Iya, iya. Nah, coba pertanyaannya. Sudah kami tanggap pertanyaan. Terima kasih. Ditunggu jawaban dari Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fik Bapak yang barusan bertanya. Bagaimana dengan televisi atau video? Iya. Televisi atau video beda dengan gambar ataupun fotografi. Itu dikiaskan kepada bercermin. Ketika kita bercermin, kita melihat bayangan kita bergerak seperti gerakan kita, ya. Seandainya video itu tidak boleh atau film itu tidak boleh, niscaya bercermin pun tidak boleh. Nah, sekarang boleh enggak kita bercermin? Ya, boleh. Ada enggak doa bercermin? Ya, ada. Tuntunannya, adab-adabnya. Dibolehkan bercermin. Maka seperti itulah video. Selama, ya, apa yang ditayangkan di televisi atau di video itu bukan sesuatu yang haram dilihat dalam realita. Tapi kalau dalam realita haram untuk dilihat, maka melihat videonya atau filmnya juga menjadi haram. Umpamanya dalam realita kita melihat lawan jenis kepada aurat mereka, maka haram, terlarang. Allah menyuruh kita menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Mu'minin laki-laki dan perempuan wajib menundukkan pandangannya. Itu dalam realita haram, maka haram pula di dalam tayangan TV ataupun video. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi bagaimana melihat berita di TV? Ya, tergantung isi beritanya. Kalau isi beritanya adalah suatu kejadian dalam realita kita boleh melihatnya, maka boleh melihatnya. Tapi kalau isi yang ditayangkan di TV terlarang bagi kita untuk melihat dalam realita, umpamanya ada wanita. Wanita itu tidak memakai kerudung. Lalu kita tatap dalam realita, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau itu tidak boleh, maka tidak boleh juga itu dilakukan dalam tayangan. Baik video, TV, film, ataupun apapun bentuknya, ya. Demikian Pak ya. Jadi kalau ada berita yang menayangkan acara-acara yang dalam realita kita tidak boleh melihatnya, maka tidak boleh juga kita lihat sekalipun melalui tayangan TV ataupun video. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Abdul Ghaffar ya. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Nah, pertanyaan pesan singkat yang bertanya dari beberapa pertanyaan senada. Ustaz, bagaimana dengan menyimpan foto-foto anak-anak dan tentunya anggota keluarga di dalam HP Ustaz? Mohon disampaikan penjelasannya. Barakallahu fikum. Menyimpan foto-foto di HP. Apakah selalu terbuka? Tentu saja tidak ya. Kembali kepada penjelasan tadi, kalau itu diperuntukkan untuk sesuatu yang mubah, maka menjadi mubah. Sebagai contoh, kita mengambil foto kita. Untuk apa? Sekali-kali ada yang minta. Minta untuk keperluan paspor, untuk keperluan KTP. Nih saya kirim aja ya, lewat WhatsApp, lewat BB, lewat media sosial yang kita punya, kirim. Jadi tidak perlu untuk memoto kembali karena mengambil foto itu momennya khusus kan. Gak bisa sambil acak-acakan terus foto kemudian ditempel di KTP, di paspor atau yang sejenisnya gitu ya. Nah maka disimpan untuk kepentingan yang mubah, sebenarnya boleh mubah ya. Adapun kalau menyimpan untuk sesuatu yang terlarang secara syar'i, maka tidak boleh. Seperti umpamanya ada foto-foto wanita yang bukan mahramnya untuk dilihat sekali-sekali lalu disimpan di safe. Melihatnya terlarang, menyimpan untuk tujuan itu juga tentu saja terlarang. Dan tidak ada tujuan lain kecuali untuk di, tentu saja untuk dilihat. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk dilihat, maka terlarang. Hapus semuanya ya. Nah, adapun yang tadi untuk kepentingan yang mubah menjadi mubah selama tidak ditayangkan dan tidak dijadikan sebagai apa, wallpaper apa, atau sebagai screensaver, atau sebagai wallpaper. Jadi nampak di dalam screen utamanya ada foto, maka tidak boleh. Atau ketika screensaver, maka tidak boleh nampak muncul. Maka tutup ya, semuanya itu hanya dibuka di saat diperlukan. Untuk dikirim maka boleh ya. Ya, demikian cukup sampai di sini saja penjelasan kita untuk sore hari ini. Insyaallah besok seperti biasa kita ada kajian kitab Bulughul Maram di Masjid Raya Cipaganti jam 4 ya, seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.